Mengucapkan selamat Natal artinya mengucapkan selamat dan mengakui atas lahirnya satu sosok Yesus Kristus yang dipertuhankan oleh agama Nasrani. Ini jelas tidak benar, ini melanggar akidah Islam. Ini bisa membatalkan keimanan dan keislaman seseorang, siapapun yang mengucapkannya. Sudah jelas ini merupakan pelanggaran akidah yang Rasulullah SAW sangat mengingatkan kita untuk waspadainya. Di dalam hadisnya Rasul mengatakan, La tatsunini kamu akidatin Nasr Isa bin Maryam. Jangan kamu mengkutuskan aku sebagai orang mana orang Nasrani mengkutuskannya. Maka katakanlah aku ini hamba Allah dan utusannya. Maka ulama-ulama yang mengatakan ini adalah ulama yang tidak memberikan contoh yang benar, bahkan menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Saya mengajak kepada umat Islam untuk sangat aware dan waspada kepada upaya apa yang dilakukan oleh ulama. Jika salah, jangan diikuti. Kalau kita mengikuti ulama yang jelas-jelas salah dalam kacamata Quran dan Sunnah, artinya kita mempertuhankan mereka jika kita mengikuti mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 31 mengingatkan kita seperti ini.